Ingatanku tiada yang lain, tiada yang hadir kecuali kamu. Tiada yang mampu melukis hatiku, tiada yang terindah di jiwaku. Kamu yang pertama dan yang terakhir, kamu telah mengukir di dalam nadiku. Setiap malam ku terus mimpi-mimpi, satu hati sampai mati. Selalu di dalam hati, engkaulah permata hati. Ku harap kita kan selalu bersama, satu jiwa sampai tua. Ku harap cinta suci selalu ada, satu hati sampai matiku. Kamu yang pertama dan yang terakhir, kamu telah mengukir di dalam nadiku. Setiap malam ku terus mimpi-mimpi, satu hati sampai mati. Selalu di dalam hati, engkaulah permata hati. Ku harap kita kan selalu bersama, satu jiwa sampai tua. Ku harap cinta suci selalu ada, satu hati sampai matiku.